Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhtasatuha. Fa inna kullu mursabita wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Para ikhwabidina azzani wa'azakumullah jami'ah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih mendapatkan sekian banyak nikmat darinya, terutama adalah nikmatul iman wal islam. Ketika kita disebut, ketika kita menyebut iman Islam secara bersamaan, maksudnya adalah berbeda. Iman terkait dengan keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, kemudian Islam kita terkait dengan amal ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan kita terus diberi kemampuan untuk istiqomah di atas iman kita dan di atas Islam kita semuanya. Para ikhwabidina azani wa azakumullah, kita dulu masih membahas tentang iman kepada Al-Kitab. Mungkin pada kesempatan malam ini kita menutup pembahasan iman kepada kitab ini dengan khasaisul iman bil Quran. Khasaisul iman bil Quran. Jadi dulu kita menyampaikan pembahasan iman kepada kitab secara umum. Ya. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab Allah, bahwa semua itu adalah kitab samawi, semuanya adalah benar adanya dari Allah, kalamullah, seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ya. Kemudian ditambahkan suhuf Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian sekarang secara khusus kita sampaikan khasaisul iman bil Quran. Keusuhan-keusuhan beriman kepada Al-Quranul Karim. Bahwa beriman kepada Al-Quran itu punya keusuhan-keusuhan yang membedakan dengan berimannya kepada kitab-kitab yang lain. Di antaranya yang pertama adalah i'tiqadu umumi da'watihi wa syumuli syari'ati allati jaa biha li'umumi tsaqalaini minal jinni wal ins la yas'u ahadun minhum ila al-iman bihi wa la ya'budu Allah illa bima syara'a fihi. Keusulan yang pertama adalah i'tiqadu umumi da'watihi. I'tiqad sudah jadi bahasa Indonesia ialah beretikad, berkeyakinan akan keumuman dakwah Al-Quranul Karim wa syumuli syariati alati jabiha dan mencakupnya syariat yang datang atau yang dibawa olehnya li'umumi sakolaini untuk keumuman dua makhluk minal jin wal ins, yaitu makhluk jin dan manusia. La yasau ahadan tidaklah akan diizinkan bagi siapapun minhum dari mereka illal iman bihi, kecuali wajib beriman dengannya, dengan Al-Quran ini, wala ya'budullah dan tidaklah beribadah kepada Allah illa bima syara'a fih, kecuali dengan syariat yang dibawa di dalamnya. ya, tidaklah akan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa di dalamnya, di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. Jadi keusahan yang pertama, beriman kepada Al-Qur'anul Karim ini ialah kita wajib meyakini akan keumuman dakwah Al-Qur'an dan mencakupnya syariat yang dibawa olehnya untuk seluruh makhluk, jin dan manusia. Yang untuk manusia pun ini tidak dibatasi, hanya pada zaman beliau SAW hidup saja, tetapi kemudian terus ila yaumil qiyamah kelak. Ya. Kemudian setelah itu kita juga wajib meyakini bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan manusia termasuk di dalamnya jin untuk beribadah kepada Allah kecuali berdasar syariat yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Karim. Jadi kita tidak boleh sekarang kita beribadah dengan dasar Taurat atau dengan dasar Injil atau yang lain. Semuanya adalah harus mengacu kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, karena berdasar keumuman dakwah dan cakupan syariat yang dibawa oleh syariat yang dibawa oleh Al-Qur'anul Karim ini. Di antara dalil kita ambil sampel saja karena waktu tidak panjang adalah surat Al-Furqan ayat ke-1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdi liyakuna lil-'alamina nadhira. Tabarakalladzi maha barakah zat yang nazzala al-Qur'an. Telah menurunkan Al-Qur'an 'ala 'abdihi kepada hambanya. Liyakuna lil-'alamina nadhira, liyakuna nadhiran lil-'alamin. Agar ia sebagai nadhir lil-'alamin. Alamin, mafhum alamin sebagai mufasirin adalah jin dan manusia. Ya. Sebab alamin jamak apa namanya? Yang belajar rahu. Bukan jamak mudzakkar salim, jamak tapi yang diikutkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Ya. Karena isinya adalah berakal. Jamak yang diikutkan ke dalam jamak mudzakkar salim karena isinya adalah berakal. Makanya para mufassirun banyak yang menjelaskan al-alamin adalah al-jin wal ins. Ya. Itu Al-Qur'an diturunkan untuk mereka semuanya. Sampai akhir zaman. Kalau Injil terbatas pada zaman Nabi Isa saja, Zabur Nabi Daud, kemudian Taurat pada zaman Nabi Musa alaihissalam saja. Ini di antara perbedaan yang pertama. Yang kedua, i'tiqadu nuskhihi li jami'il kutubis sabiqah. I'tiqadu nuskhihi atau nuskhihi li jami'il kutubis sabiqah. فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره فلا دين إلا بما جاء به ولا عبادة إلا بما شرع الله فيه ولا حلال إلا ما أحل فيه ولا حرام إلا ما حرم فيه. Kemudian yang kedua, اعتقاد نصه. Wajib menasihnya Al-Quran, menghapusnya Al-Quran kepada hukum semua kitab-kitab samawi sebelumnya. Fala yajuzu li ahli kitab, maka tidaklah diperbolehkan bagi ahli kitab, baik ahli kitab minal yahud wan nasara, wala li ghairihim, dan tidak pula bagi yang lainnya, ay abdullah, untuk beribadah kepada Allah ba'da nuzulil Qur'an, setelah diturunkannya Al-Qur'an biuri, dengan dasar yang lain, yaitu dengan dasar Taurat masalan, dengan dasar Injil masalan, atau dengan dasar Zabur atau yang lain. Jadi kita wajib meyakini bahwa Quran ini telah menasikh ya, hukum semua kitab-kitab samawi sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya, semuanya telah dinasikh olehnya. Maka tidaklah diperkenankan untuk ahli kitab manapun, dari Yahud, Nasara, atau bahkan yang lain semuanya, setelah diturunkannya Al-Quran ini untuk beribadah kepada Allah dengan dasar yang lain. Ya. Jadi kita harus semua kembali kepada Al-Quranul Karim. Sebab Quran telah menghapus kitab-kitab samawi sebelumnya. Jelas ya. Fala dina illa bima jabih. Maka tidak ada agama, tidak ada ajaran yang diterima maksudnya. Fala din, tidak akan ada agama lagi. Tidak ada ajaran lagi illa bima jabih, kecuali dengan ajaran yang telah dibawa oleh Al-Qur'an. Ja'abihi, yang Quran datang dengannya. Bahasa kita menerjemahnya dibawa olehnya. Ya. Wala ibadata, dan tidak ada ibadah yang benar maksudnya, illa ma syara'allahu fih, kecuali ibadah yang telah disyariatkan oleh Al-Qur'an di dalamnya. Ya. La halal illa ma halabih. Tidak ada yang halal melainkan yang telah dihalalkan oleh Al-Qur'an. Ya. Wala haram illa ma harama fih. Tidak ada yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh Al-Qur'anul Karim. Sini masalah ada satu makanan yang Injil menghalalkan, Quran mengharamkan, ya haram. Ada makanan yang telah diharamkan oleh Taurat, tapi Quran menghalalkannya, halal. Umumnya. Ya. Jadi semuanya hukum-hukumnya mengacu kepada Al-Qur'anul Karim, tidak boleh kembali kepada yang lainnya. Karena maka dalam khutbahnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, di antaranya ada kalimat yang disampaikan, ala wa al halal ma ahallallahu fi kitabih ala lisan nabiyyih halalun ila yaumil qiyamah, ala wa innal haram ma haramallah fi kitabillah ala lisan nabiyyih haramun ila yaumil qiyamah. Tidak ada yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya melalui lisan rasulnya, halal sampai hari kiamat. Itu pula tidak ada yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya melalui lisan rasulnya, haram ila yaumil qiyamah. Sudah, hukum telah tetap, tidak berubah-ubah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-85, wa may yablighi wa al-islam diinan fala yuqbal min, dan para siapa yang mencari selain Islam, selain Islam sebagai din, sebagai agamanya, sebagai ajaran yang dianutnya, maka dia tidak akan diterima darinya. Dan ayat yang lain. Ini sebagai sampel. Ada hadis. Hadisnya Jabir bin Abdullah. Nabi pernah melarang sahabat-sahabatnya untuk membaca kitab ahli kitab. Jadi Nabi pernah melarang para sahabatnya untuk membaca kitab-kitab ahli kitab sebelumnya. Dan beliau menyatakan, walladzi nafsi biyadih law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani. Jadi dalam hadis ini beliau di antara menyatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, law anna Musa kana hayyan, seandainya Musa sekarang masih hidup, ya, masih hidup, pasti tetap tidak akan diberi keluasan, tidak akan diperbolehkan maksudnya, kecuali dia akan mengikuti aku. Yusani, Musa masih hidup, Isa masih hidup, Ibrahim masih hidup, semuanya akan ittiba kepada ajaran beliau. Ya. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya. Dalam tafsir Imam Katsir banyak dijelaskan penjelasan ini. Tapi ini sekedar contoh saja. Jadi seandainya Musa sekarang masih hidup, tidak dalam celu dia pasti akan mengikuti kepada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keputusan yang kedua, bahwa kita wajib meyakini bahwa Al-Quranul Karim telah menasih atau memansuh, menghapus ajaran-ajaran kitab sebelumnya. Karena kita tidak boleh beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan ajaran yang ada dalam Quran. Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram kecuali yang telah ditetapkan dalam Quran. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, samahatus syariah allati jabi al-Qur'anul Karim wa yusraha bi khilafi syara'i fil kutub as-sabiqah faqad kanat mustamilatan ala kasri min al-asar wal aghlal allati furidat ala ashabiha. Yang ketiga, samahatus syariah allati jaa biha al-Qur'anul Karim wa yusruha, keluasan syariat, kelonggaran syariat, samaha mungkin yang lebih cocok di sini, ada kelonggaran syariat allati jaa bil Qur'an, yang dibawa oleh Al-Qur'anul Karim, wa yusruha, dan kemudahan syariat yang dibawa olehnya. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa dalam Al-Quranul Karim itu mudah dan longgar. Bikhilafi syara'i, berbeda dengan syariat-syariat ajaran fil kutubi sabiqah, dalam kitab-kitab sebelumnya. Sulang, bikhilafi syara'i fil kutubi sabiqah, berbeda halnya dengan kitab-kitab, berbeda halnya dengan syariat-syariat ajaran yang dibawa oleh kitab-kitab yang sebelumnya atau yang mendahulinya. Jadi kita wajib meyakini Al-Quran syariatnya itu punya samahah, kelonggaran, keluasan, kelusan, kemudahan, berbeda halnya dengan kitab atau syariat yang dibawa dalam kitab-kitab sebelumnya. Faqad kanat mustamilan ala katsirin minal asar wal aghlal allati furidat ala ashabiha. Kemudian sungguh kitab-kitab sampai sebelumnya meliputi banyak hal yang menyulitkan, wal aghlal, dan yang membelenggu, allati furidat ala ashabi, yang diwajibkan kepada para penganutnya. Jadi faqad kanat mustamilan, sungguh kitab-kitab samawi sebelumnya dinilai mustamilan ala katsirin minal asar wal aghlal, meliputi perkara yang banyak yang menyulitkan, membelenggu kepada penganutnya. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajiduna maktuban 'indahum fi at-taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is." Kemudian syahidnya, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَأَهْلَ الْأَهْلَالِ أَلَتِي كَانَ عَلَيْهِمْ. Ya. Jadi, seulang, syariat yang dibawa oleh Al-Quran Al-Karim itu punya keluasan. Keluasan. Punya keluasan, punya kemudahan. Ya. Berbeda dengan kitab-kitab sampai sebelumnya, di sana ada hal-hal yang memberatkan bagi penganutnya. Tentunya adalah sesuai dengan kebijakan Allah Azza Wajalla. Allah Azza Wajalla di antara menyatakan, "Alladzina tabi'ur rasul," orang-orang yang mereka mengikuti kepada ar-rasul, nabi yang umi, yang mereka mendapatinya maktuban indahum, tertulis di sisi mereka, fit Taurat, dalam Taurat, wal Injil, dan Injil, Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang melarang mereka, memerintahkan mereka dari yang ma'ruf, melarang mereka dari yang munkar. Yuhillu lahumul khaba'is wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan kepada mereka at-thayyibat. Yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan al-khaba'is untuk mereka. Jadi Quran diantaranya adalah apa? Menghalalkan yang thayyib untuk mereka dan mengharamkan yang khaba'is untuk mereka. Kemudian wa yadu anhum israhum, kemudian meletakkan, maksudnya menghilangkan dari mereka apa? Israhum, beban berat yang pada mereka. Wal ahlal allati kata alaihim, dan belenggu yang membelenggu mereka. Ya. Maksudnya apa? Di dalam tafsir di antaranya adalah yang terkait dengan hal ini bisa merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat keberapa, yang terkait dengan taubatnya kaumnya Nabi Musa. Di antara syarat taubatnya adalah qatl nafsi, membunuh diri-diri mereka. Kalimat depannya gimana? Ya, jadi insyaallah kalau depannya ingat ke belakangnya ada yang hafal Al-Baqarah ayat di masih di depan. Ya. Jadi ketika kaumnya Nabi Musa menyembah kepada apa? Kepada berhala, pedet, patung yang dibuat oleh Samiri. Samiri. Kan mereka kemudian supaya bertaubat. Wa qatilu anfusakum. Kalian supaya apa? Membunuh diri di kalian semuanya. Yang kalau kalian membunuh faktul anfusakum, fataba alaikum. Kalian bunuhlah diri kalian semuanya, fataba alaikum. Allah akan ampuni dosa kalian. Jadi supaya apa? Untuk bertobat itu faktulu anfusakum, fataba alaikum. Jadi tobat mereka ketika mereka telah menyembah berhala diantaranya supaya apa? Bunuh diri. Dalikum hadirul kami dabarikum. Itu yang lebih baik bagi Rabb kalian. Ini contoh untuk kaumnya Nabi Musa. Kalau sekarang orang berbuat syirik, ya cukup istighfar, bertobat, selesai. Tidak ngulangi perbuatannya. Ketika dalam bab yang lain, dalam bab kisos, kalau menurut syariat sebelumnya, ya, kisos itu mutlak. Artinya bapaknya kalau orang membunuh orang lain, entah sengaja tidak sengaja, hukumnya bunuh. Sudah. Tidak ada tafsil. Tidak tafsil. Kita baca dalam tafsir ya. Ataupun kalau ajaran untuk Nabi kita, Nabi yang terakhir ini, bahwa kalau ada orang membunuh orang lain, itu ada tiga kemungkinan. Kalau memang membunuhnya dengan kamdan sengaja, itu kisos, hukum dasar, sengaja. Jadi kamu masalah dendam dengan si fulan, pokoknya dia asal bunuh, pokoknya sengaja. Kalau terbukti membunuhnya, maka kisos. Ya. Kemudian ada yang khata amdan. Apa khata amdan? Ada khata amdan, ada kesalahan tapi ada kesengajaan. Contohnya antum melempar mangga dari jauh, ya, di atas rumah, di belakang rumah. Antum melempar di depan rumah, pakai batu agak besar, lempar jatuh kepada anak yang lagi nitor apa namanya mangga di bawahnya, kejatuhan kepalanya pas ininya bunuh-bunuhnya meninggal. Nah, antum sengaja, tidak sengaja membunuh. Tapi ada kesengajaan melempar, jadi istilahnya khata amdan. Nah ini bagaimana? Kisos tapi kasusnya tidak dibunuh. Ya, diat, denda. Ya, tergantung perhitungannya nanti. Kemudian ya khata mahdhah, khata ya semata-mata salah, memang betul-betul salah. Semata-mata salah maksudnya. Kalau yang tadi ya contoh yang kedua itu semata-mata karena salah, nggak ada sengajaan sama sekali, maka diatnya ringan. Ya khata amdan, contohnya apa? Antum bela diri, diadu. Ya. Ketika diadu kan inginnya bisa berhasil menghantam temannya. Ada kesengajaan untuk menghantam, tapi tidak punya maksud untuk membunuh. Inginnya cuma ada sekedar apa? Keterampilan dan kecepatan dalam gerak untuk memukul orang lain. Nah, ternyata berhasil memukul temannya. Kemudian ternyata temannya tersekledak dan mati. Itu khata amdan. Kesalahan, ada kesengajaan tapi ada kesalahan. Ini diatnya di bawah, tidak dibunuh. Ditafsil, dirinci. Kalau yang tadi yang semata-mata salah, contoh tadi melempar mangga. Atau ada orang nembak berburu, kijang, menjangan. Tapi ternyata ada orang, yang kena orang, bukan kijangnya. Itu adalah khata secara apa, semata-mata memang salah. Itu diatnya lebih ringan lagi. Ya, dendanya lebih ringan lagi. Jadi dalam Islam ada tafsir seperti itu. Kalau dulu tidak, dua membunuh orang, ya sudah bunuh. Ya. Contoh lain adalah terkait dengan membuang najis. Ketika ada najis dalam kain atau pada kain, kalau orang dulu harus apa? Digunting. Yang kena najis tidak cukup dicuci, gunting, buang. Kena lagi, gunting, buang lagi. Bisa jadi kalau terlalu sering ya rata-rata lama-lama apa namanya kayaknya bisa habis barangkali. Ya, bisa berkurang banyak. Ini kalau zaman dahulu. Ya. Tetapi kalau sekarang cukup dicuci dengan air. Tentunya adalah air yang memenuhi syarat. Air suci yang mensucikan. Ini di antara keluasan syariat Islam yang dibawa dalam Quran Karim. Jadi singkatnya karena waktu sedikit, ketiga adalah keluasan dan kemudahan syariat yang dibawa oleh Al-Quran, berbeda dengan syariat yang dibawa oleh kitab-kitab sampai sebelumnya. Keempat, ini yang terakhir sementara karena mungkin agak panjang. Al-Quran huwal kitabu wahid. Al-Quran huwal kitabul wahidu min bainil kutubil ilahiyah allati takafalallahu bihifdhi lafzihi wa ma'nahu min ayatat taraka ilaihi tahrif al-lafzi awil ma'nawi. Yang keempat, Al-Quran, bahwa Quran itu wal kitabul wahid, adalah kitab satu-satunya. Jadi Al-Kitab Al-Wahid, kitab satu-satunya. Min bainil kutubil ilahiyah, di antara kitab-kitab samawi yang ada. Allati takafalallahu bihdi lafzihi wa ma'nahu. Ya Allah telah menjamin. Ya Allah telah menjamin terjaganya lafal dan maknanya. Dari terjadinya at-tahrif al-lafzi, perubahan secara lafal atau perubahan secara makna. Ya. Seulang, bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab di antara kitab-kitab samawi sebelumnya yang Allah menjamin, menjaga dan menjamin terjaganya. Yang terjaganya bukan genapnya 30 juz. Lafalnya terjaga. Maknanya terjaga. Ya. Terjaga dari adanya tahrif, adanya perubahan atau bahkan pengurangan lafzi atau ma'nawi. Adanya perubahan secara lafzi atau secara ma'nawi, Allah menjaganya. Kalau lafzi mungkin kita jelas. Ya, Quran memang tetap seperti itu. Sejak dulu sampai sekarang Quran seperti itu. Makanya Quran setelah disatukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan satu bacaan yang disebut Quran Utsmani, Bukan satu bacaan untuk saya, adalah satu pola tulisan yang disebut Quran Utsmani itu, sehingga disatukan. Maka sejak turunnya seperti itu sampai sekarang, sampai kiamat, tidak akan berubah-ubah. Lafalnya seperti itu. Ada pun perbedaan baca lain. Perbedaan baca lain. Ya. Dan maknanya, tafsirnya juga akan terjaga. Tafsirnya akan terjaga. Walaupun ada para mufassir di zaman kemudian itu banyak yang menyimpangkan, akan terselamatkan. Akan ada yang membantah. Akan ada yang mengkanter dari ahlul haq. Tetap akan terjaga. Ya. Sebab Allah telah menyatakan dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sudah jelas. Allah telah menyatakan inna nahnu, sungguh-sungguh kami Allah, nazzalna dzikra, yang telah menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu, dan sungguh kami Allah pula yang akan lahu kepada Al-Qur'an itu lahafidzun, akan menjaganya. Para mufassirun menjaga lafal dan maknanya. Tidak hanya terjaga apalannya saja. Tidak akan terjaganya lafalnya saja, tapi tafsirnya pun terjaga. Walaupun di zaman kemudian banyak mufasir-mufasir menyimpang, tetap ahlul haq akan mengkritisinya, akan meluruskannya. Contoh kecil, ya, tafsir-tafsir yang banyak menyimpang terutama dalam perkara akidah, masalan, Allah alam, tafsir fi dalil Quran masalan, ada yang mengkritisi di sana ada kesalahan-kesalahan, diluruskan, dan tafsir-tafsir yang lain, ya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nakhatir rahimahullah berkaitan ayat di atas, qad hayya, qad hayya Allahu ta'ala lihdi kitabihi min al-ulama al-jahabadah man qamu bidzalika khairu qiyamin min ladun nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha wa hafidhu lafdahu wa fahimu ma'nahu wa istaqamu 'alal 'amal bihi wa lam yad'u majalan min majalati hidmatil qur'an wa hifdhihi illa wa alafu fihi al mu'allafatil al mutawwalah fa minhum man alafa fi tafsiri wa minhum man alafa fi rasmi wa qira'atihi wa minhum man alafa fi muhkamihi wa mutashabihi wa minhum man alafa fi makihi wa madani wa madanihi wa minhum man alafa fi istinbatil ahkam minhu wa minhum man alafa fi nasi wa mansuhi. Panjang, ya, kita artikan saja langsung serampungnya seadanya waktu. Kata Imam Nakhatir rahimahullah terkait dengan tafsir ayat yang terkait dengan terjaganya Al-Qur'an ini, sungguh Allah telah hayya lihfdzi kitabi, telah mempersiapkan untuk menjaga kitabnya ini min ulama, menjaga Al-Quran itu melalui para ulama, al-jabahadah, al-jahabadah, ulama-ulama yang cemerlang, yang cemerlang, brilian. Man qawmu bidzalika khairu qiyamin, yang mereka mampu menegakkan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, mampu menunaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya, menjaga Al-Quran. Ya. Miladun Nabi, semenjak Nabi SAW masih hidup, ila yaumina hadza, sampai hari ini. Maksud sampai hari ini, ila yaumil qiyamah. Ya. Fahabidu lafdu, maka mereka mampu menjaga lafalnya. Maka mereka memahami maknanya. Jadi ada yang menghafal lafalnya, ada yang paham dengan maknanya. Ya, atau ada yang paham maknanya walaupun tidak hafal lafalnya secara keseluruhan 30 juz. Wastaqamu 'alal 'amal bi, kemudian mereka istiqomah di dalam mengamalkannya. Ya. Amalnya yang lurus, Ya, semenjak yang diajarkan Nabi sampai hari kiamat. Diamalkan terus yang lurus itu. Walam yada'u majalan minal majalil hikmatil Quran, dan tidak pernah meninggalkan satu kesempatan pun. Ya, ketika dia berusaha untuk mengabdikan diri kepada Al-Quran, mengamalkan Quran. Ya. Dan menjaganya. Illa wallafu fihi al-mu'alafat al-mutawwalah. Di antaranya adalah apa? Allah takdirkan. Di antara mereka para ulama ada yang mampu menulis mu'alafat al-mutawwalah. Tulisan-tulisan yang panjang, yang banyak tentang Al-Quran. Faminuhu man alafa bi tafsirih. Di antara mereka ada yang menyusun tafsir. Tafsir yang benar. Tafsir bil ma'thur. Ya. Tafsir ma'thur apa? Tafsir yang tafsirnya itu bukan dari ru'yu, tapi dari Al-Quran, dari hadis, dari asar. Seperti tafsirnya Imam Ibn Jarir At-Tabari atau ulama lain. Ya. Antum mungkin kalau sekarang baca tafsir Imam Katsir, Imam maksud tadi siapa? Imam Ibn Jarir. Kalau orang-orang yang sudah biasa masuk perguruan tinggi di mahasiswa itu sering asa otak, baca tafsir seperti itu bosan, sebab anak-anak kola itu banyak sekali asar-asar yang dibaca untuk menafsirkan ayat. Ini kedalaman orang dahulu, kedalaman mereka dalam membaca, memahami ayat, memahami hadis. Ya. Jadi antara mereka ada yang menulis tafsir dengan tafsir yang benar. Wa minhum man alafa fi rasmihi wa qira'ati, di antara mereka ada menulis dengan tulisan, bentuk tulisannya yang benar, wa qira'ati, dan kemudian membahas tentang qira'ahnya yang benar. Wa minhum man alafa fi muhkam wa mutasyabi, di antara mereka ada yang menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabihnya. Mana ayat yang muhkam, mana yang mutasyabihat, dijelaskan. Ada yang spesifik dari mereka. Ya. Wa minhum man alafa fi makkihi wa madanihi, di antara mereka ada yang menulis tentang makkiyah madaniyahnya. Ya. Di antara mereka ada yang menulis tentang istinbat al-ahkam, tentang ayat-ayat ahkam, istinbat hukum dari ayat-ayat. Maka ada istilah tafsir ahkam. Ya. Tafsir yang khusus membahas ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum. Ya. Wa minhum man alafa fi nasi wa mansuhi, di antara mereka ada yang menulis khusus tentang nasi mansuh. Bisa belum? Dikit lagi. Kita selesaikan alinea ini. Wa minhum man alafa fi asbabi nuzuli, di antara mereka ada yang menulis menyusun tentang asbabun nuzul, sebab nuzulnya. Di antara mereka ada yang menulis tentang apa? I'jaz, kemujizatan Al-Qur'an. Ya, kehebatan Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang menulis tentang gharib, keasingan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Karena kehebatannya, kemudian di sana ada hal-hal yang mungkin manusia sulit menjangkauannya. Di antara mereka ada yang menulis tentang i'rabnya. I'rab tentang nahwunya, nahwu shorofnya. Ila ridalik dan lain-lainnya. Ya. Yang semuanya alati tajassada, alati tujassidu min khilalihi hifdzullah likitabihi. Yang dari semuanya tadi, yang dari ahli tafsirnya, ahli luhotnya, ahli nahwunya, atau ahli hukumnya, semuanya itu menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan yang dengannya menjadi penjaga keselamatan Quran. Ya. Itulah Allah dalam menjaga Al-Quran. Di antaranya seperti itu. Ya, melalui para ulama. Ulama-ulama yang alim, ya Allah takdirkan mereka memang demikian. Sehingga hatta baqiya mahfudhon yaqra wa yufassar haddan tariyan kama unzil. Sampai kemudian atahi hatta baqiya, sehingga kemudian Quran mahfudhon. Baqiya tetap mahfudhon, terjaga. Terjaga wa yaqra yufassar, dibaca, ditafsiri, haddan tariyan kama unzil, dalam keadaan seperti haddan tariyan, masih segar. Seperti pada turunnya. Maksudnya utuh. Utuh. Ini di antara keistimewaan Al-Qur'an Karim, terjaga lafal dan maknanya melalui para ulama. Dan Allah Ta'ala berjanji, telah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidzun. Itulah yang bisa saya sampaikan kesempatan di malam ini secara singkat dan serba singkat, karena memang waktu terbatas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat dipahami, dan kita termasuk Allah yang betul-betul lurus di dalam memahami Al-Kitab atau memahami iman kepada Kitab, terusus terkenal Al-Qur'an Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.